Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa laqtata min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, shaimun shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita juga dikaruniai satu lingkungan, ya, masyarakat negeri kita yang sampai hari ini tentu jauh lebih baik daripada banyak yang dialami oleh saudara-saudara kita muslim yang lain. Kita masih bisa berkumpul, ya, bersama keluarga, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa taklim, kita bisa berkumpul seperti siang hari ini. Sebenarnya ini adalah yang hal yang sangat mahal. Ya, saudara-saudara kita di Rohingya, ya, di Myanmar, di Xinjiang, di Syria dan sebagainya, ya, tentu sulit menikmati seperti yang kita nikmati pada bulan Ramadan ini. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan kita, menyempurnakan ibadah kita semua lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, tema yang ingin saya bahas yang hari ini adalah tentang pendidikan dan kebangkitan umat Islam. Negeri kita ini mau tidak mau, suka tidak suka, adalah negeri muslim terbesar di dunia. Jumlah umat Islam di Indonesia ini sudah lebih dari 200 juta orang. Tahun 2045 nanti negara kita ini umurnya kalau dari miladiah, ya, itu 100 tahun. Ya, sudah banyak yang menyebut sekarang mudah-mudahan itu adalah tahun kebangkitan Indonesia. Indonesia akan menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang disegani, negara yang adil, makmur, yang beradab, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu harapan kita semua. Masih 28 tahun lagi menuju 2045. Mungkin tahun itu sudah bukan eranya saya, ya, sudah 50 tahun lebih. Mungkin eranya yang anak-anak saya sekarang ini usia 10-20 tahun, ya, usia SD, SMP, SMA, baru masuk perguruan tinggi, itu yang betul-betul harus disiapkan. Nah, itulah yang kaitannya dengan pendidikan, ya, karena semua mengakui di dunia ini bahwa, ya, jatuh bangunnya satu negeri, ya, jaya atau lemahnya satu negeri, satu negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakatnya. Hadirin rahimakumullah, lebih dari itu, sebagai seorang muslim, ya, kita yakin bahwa nanti kita akan ditanya oleh Allah di akhirat. Ya, ciri orang muttaqin, orang takwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat ia akan yakin. Jadi pendidikan anak-anak kita nanti bukan hanya menentukan, ya, jatuh bangunnya kuat lemahnya negeri kita ke depan, tapi juga yang lebih penting lagi adalah apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita, sehingga nanti di akhirat kita tidak dituntut oleh anak-anak kita sendiri. Sebab di akhirat nanti antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, itu sudah tidak ada solidaritas kolektif, itu tidak ada. Tidak ada di akhirat kalau bapaknya masuk neraka, anaknya apa, solidar ikut ayahnya masuk neraka, tidak ada. Tidak ada kalau suaminya masuk neraka, ya, istrinya mau apa, sengsara bersama suaminya, tidak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, di hari akhir nanti seorang lari dari, yauma yafirrul mar'u min akhi, ya, lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari dari ibunya dan dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, suami juga lari dari istrinya. Suami juga nanti lari dari anaknya. Likul limri'in minhum. yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk mikirin dirinya sendiri. Kita bayangkan di akhirat nanti ya, padang mahsyar aja tidak ada naungan apapun ya, bumi itu putih seperti perak ya, kita masih ada naungan seperti ini, panas ya. Lupa tadi ada amanah dari pengurus masjid ya, karena masjid kita sudah terasa panas nih, insyaallah pengurus masjid akan mengadakan penggalangan dana untuk pengadaan AC insyaallah. Bagi hadirin yang ingin berinfak fisabilillah, insyaallah ini di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia ini. Hadirin rahimakumullah, jadi itu yang lebih penting nanti di akhirat. Bagaimana kita memberikan pendidikan ya, sehingga anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang akan melanjutkan ya, perjuangan para nabi, perjuangan para ulama ya, perjuangan dan harapan kita semua sebagai orang tua, sehingga mereka bisa membawa dirinya, keluarganya, dan juga negeri kita ini menjadi negeri yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya konsep ya, pendidikan kalau kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sangat sederhana ya. Pola pendidikan yang ideal menurut Al-Qur'an dan Sunnah itu sederhana, yaitu yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Jadi sebetulnya tugas pertama kita sebagai orang tua ya, karena tugas pendidikan ini pertama orang tua ya, bukan guru, bukan kiai, bukan ustadz ya, bukan pesantren, bukan madrasah ya, bukan sekolah, tapi adalah orang tua. Tugas pertama adalah kita harus menanamkan adab kepada anak-anak. Adab itu sikap, adab itu perilaku ya, right action. Adab itu perilaku yang betul, tindakan yang benar, itu adab. Jadi orang beradab sebenarnya orang yang perilakunya, sikapnya betul. Nah, untuk dia sikap dan perilakunya betul, tentu pikirannya harus betul, ilmunya harus betul. Karena kalau ilmunya salah, maka perilakunya akan salah. Nah, itu tugas pertama kita adalah bagaimana menanamkan. Dan adab itu, hadirinullah, itu tidak diajarkan. Adab ini memang ditanamkan. Bangsa-bangsa barat misalnya ya, telah meraih kemajuan ya, mereka telah meraih kesuksesan dengan menerapkan pola seperti ini ya. Pola ini sebetulnya pola universal. Hanya nanti ketika pola ini masuk ke dalam pendidikan Islam, basisnya berbeda, bukan basis sekedar kemanfaatan duniawi, tetapi basisnya adalah iman dan cita-cita akhirat, harapan akhirat. Di barat kita kenal pendidikan karakter ya. Bagaimana pendidikan di Jepang, pendidikan di Australia ya, di beberapa negara itu anak-anak dididik yang pertama itu sebenarnya bukan banyak-banyakan informasi. Mereka dididik sikap dulu yang betul ya. Sikap bagaimana menghargai sesama, sikap hemat, sikap menghargai guru, sikap menghargai sesama temannya, sikap kerja keras, sikap jujur. Nah, itu namanya karakter ya. Pemerintah kita pun sebetulnya sudah sadar, sejak zaman Menteri Pendidikannya Pak Nuh, dibuatlah berbagai buku tentang karakter. Pemerintah juga ada satu sekarang ini, Menteri Pendidikan misalnya mengangkat staf ahli khusus ya, bidang pendidikan karakter ya, buku-buku karakter, seminar karakter dan sebagainya. Tapi kenapa rasa-rasanya ya, 5 tahun ini ya, karakter itu belum tampak gitu. Belum tampak. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, belum tampak kesadaran akan cinta kebersihan ya, kesadaran tertib berlalu lintas ya, kesadaran bagaimana menghormati sesama, menghargai sesama ya. Bahkan adab yang sekarang sehari-hari kita pegang ya, alat komunikasi kita ya, adab menerima dan menyebarkan informasi itu kadang-kadang saya lihat masih sangat ceroboh, sehingga saya memilih untuk keluar dari seluruh grup WA. Kadang-kadang macam-macam isinya, berita belum diverifikasi, berita belum diklarifikasi ya, padahal jelas sekali perintah Al-Qur'an itu ya, apabila idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya, dalam qiraat yang lain disebut fatathabbatu. Maknanya kalau kita menerima berita itu harus tabayyun, diklarifikasi dulu, dicek ya, dicek kembali betul tidak. Setelah itu fatathabbatu ya. Kemudian tetapkan ya, pastikan berita itu. Setelah pasti berita ini benar, baru kita cek berita itu manfaat atau tidak. Kalau kemanfaat, misalnya apakah ini manfaat untuk semua orang atau untuk sebagian orang. Nah, kemudian setelah pasti dan bermanfaat, baru kita sebarkan dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar, dengan niat dakwah. Insya Allah kita dapat pahala. Dan pahala orang yang menerima berita kita itu. Ya, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kussa minha. Wa man amila amalan sayyatan falahu wisruha wa wisru man amila biha. Siapa yang berbuat baik, dia akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Dan siapa yang berbuat dosa, dia akan dapat berbuat jahat ya, dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Oleh karena itu jangan sampai kalau kita berbuat dosa itu kita pertontonkan. Apalagi kalau menyebarkan ya tulisan-tulisan ya yang merusak pemikiran, merusak iman, merusak akidah, ya, merusak akhlak. Itu bukan hanya kita yang dosa. Kalau tulisan kita itu diambil oleh orang, dipercayai, kemudian diamalkan, dia punya pikiran yang salah, disebarkan lagi, kita punya ikut nanggung dosanya. Ya, makanya susah sekali di akhirat nanti ya. Ahli matematika manapun tidak akan sanggup untuk memastikan timbangan amal dia di akhirat itu ya positif atau negatif. Nah, di situ nikmatnya kita orang Islam ya, diberikan Ramadan. Pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan ini ya. Ibadah kita, sholat kita, ya, sedekah kita. Semua yang kita lakukan amal baik dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Asalkan imanan wahti sahabat. Dasarnya iman dan ikhlas karena Allah. Ya, ini kesempatan kita untuk memperberat-berat amal. Dan timbangan amal yang berat itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Ya, jadi ini. Oleh karena itu kalau kita menanamkan ya, menanamkan adab kembali tadi, orang karakter bilang itu ditanamkan. Jadi kalau apa syarat untuk orang itu sukses pendidikan karakter? Ya, sementara saya samakan dulu karakter dengan adab. Jadi pendidikan karakter itu akan sukses kalau syaratnya 4 hal. Jadi kalau kita ingin anak kita jujur, anak kita rajin belajar, ya, anak kita pekerja keras, anak kita tidak malas, ya, anak kita tidak penakut, anak kita pemberani dan lain sebagainya, itu syaratnya ada 4. Ya, 1, harus ada keteladanan. Maka guru yang terbaik itu adalah keteladanan orang tua. Ya, kalau kita ingin anak kita jujur, ya kita harus jujur. Ya, kalau ingin anak kita ya tidak malas, ya kita harus tidak malas. Kalau ingin anak kita menjadi orang yang punya sikap iffah, ya, menjaga kemuliaan diri, itu kita juga harus melakukan yang sama. Orang tua itu guru terbaik untuk pendidikan. Ini namanya bukan teaching, tapi inculcation. Jadi hakikat pendidikan di dalam Islam itu sebetulnya adalah ya, inculcation of justice. Menanamkan nilai-nilai keadilan. Atau inculcation of adab. Menanamkan nilai-nilai adab dalam diri seseorang. Penanaman nilai. Penanaman nilai ini tidak sekedar diajarkan. Ya. Dia bukan sekedar nonton video atau nonton TV, enggak. Menanamkan ini beda. Kemudian yang kedua, selain keteladanan, harus ada pembiasaan. Jadi nilai-nilai yang baik ini ya, nilai-nilai karakter yang baik tadi, atau adab tadi, ya, akhlak, itu memang harus pembiasaan. Terus saja gitu, dibiasakan. Mungkin dia salah, gak apa-apa, salah, perbaiki lagi, salah, terus saja. Dibiasakan terus-menerus. Ya, jangan menyerah. Kalau ada sekalian nonton film Karate Kid, ya, itu kan ada muridnya yang salah meletakkan jaketnya. Ya, guru itu tidak mau ngasih jurus. Tidak, anak dalam tradisi perguruan silat ya, guru itu nggak mau ngasih jurus gitu ya, apalagi jurus-jurus yang rahasia sebelum akhlak muridnya itu baik. Itu pertama kali. Sebetulnya pendidikan Islam ya begitu. Pendidikan itu sebetulnya, kalau ada beberapa kampus yang saya sarankan, kalau Anda buat ya misalnya politeknik atau apa gitu, itu sebaiknya 6 bulan pertama itu pendidikan adab dulu. Jangan anak itu kasih pelajaran komputer, jangan kasih apa kedokteran, jangan kasih dulu. Dia akhlaknya dulu pastikan benar. Bagaimana adab dia pada Tuhannya, betul enggak? Ya. Kalau dia sudah tidak takut pada Tuhannya, Tuhannya aja dia bohongi. Ya. Bagaimana adab dia pada Rasulullah SAW? Ya. Bagaimana adab pada ulama, adab pada gurunya, adab pada orang tuanya, adab pada saudaranya, adab pada temannya, adab pada dirinya sendiri, adab dia pada bukunya. Ya, itu harus betul. Ya. Kalau di pesantren dulu, ya, di ada tradisi santri misalnya, kita itu tidak boleh sembarangan naruh buku. Bawa Quran aja enggak bisa sembarangan, ya. Itu bagian dari penghormatan, itu adab. Ya. Naruh buku yang paling atas itu Al-Qur'an, di bawahnya tafsir, di bawahnya kitab hadis, di bawahnya kitab misalnya syarah hadis, kitab fikih dan seterusnya. Ya, paling bawah baru komik misalnya gitu ya. Jangan di atas Quran taruh kopi, ya, taruh kerupuk. Nah, itu tidak beradab. Ya, tidak menghormati. Bagian dari adab di situ. Nah, itu harus baik dulu aja. Itu tugas kita. Yang kedua, dibiasakan saja. Makanya seperti di film Karate Kid itu, dia salah naruh jaket, muridnya disuruh ngambil dulu. Ambil dulu jaketnya, taruh ya di apa disandalkan yang benar, ambil lagi, pakai lagi, lepas lagi, taruh. Nah, baru benar. Bukan ambil langsung dilempar di lantai. Ah, ini enggak beradab nih. Kamu dengan baju kamu sendiri aja kamu enggak tahu bagaimana naruh yang benar. Ada sebuah pesantren yang di Pandeglang ya. Ya, pendirinya seorang pilot Singapore Airlines. Ya, saya beberapa kali ke pesantren ini. Belakangan saya dapat cerita katanya ada seorang kolonel ya, memasukkan anaknya ke situ. Kenapa? Karena di sini sepatu saja diatur sangat rapi. Gitu ya. Jadi dia terkesan nih perwira militer nih karena di asrama saya aja nggak serapi ini gitu ya soal sepatu itu. Ya. Saya lihat tuh jalan dengan pendiri pesantren ini beliau seorang pilot. Ya. Memang disiplin jalan ada sampah satu saja ya itu diambil dia sendiri ngambil dari selokan itu ya, karena dia tidak ingin pesantren itu dikesankan kumuh ya tapi ini nggak gampang juga ya tadi saya kesini dari pesantren saya juga santri-santri saja ayo kerja bakti coba ambil tuh sampah bungkus kecil ya harus dibiasakan ini tidak mudah sekali anak-anak kita pun juga begitu. Saya ajari gimana matikan lampu yang tidak perlu. Ya, betapa banyak kita ini pemborosan ya. Siang-siang ya, jalan tol masih nyala. Itu tidak beradab itu. Ya, kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Harus bersikap betul. Makanya kan adab dalam Islam itu kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali itu biasanya kitab adab untuk anak-anak. Dulu kalau saya di kampung ya, SMP saya pagi malam itu ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini sama seorang kiai. Kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, pertama adab yang ditanamkan di situ adalah adab ikhlas mencari ilmu. Kamu mencari ilmu ini untuk apa? Nah itu dulu. Kalau kamu tujuannya untuk supaya dipuji manusia, supaya kamu dikatakan hebat, supaya kamu nanti akan mengungguli orang lain, kamu sudah menghancurkan agama kamu. Fa anta sa'in fi hatmi dinika. Jadi kalau anak kita sekarang ini mencari ilmu ya, pas sekolah, ya, Pak kuliah, Bapak tolong yang pertama kita tanamkan pada anak kita adalah ikhlas. Ya, kamu mencari ilmu untuk apa? Mencari ilmu itu pertama kali kamu harus ilmu itu harus berdampak positif supaya kamu meningkat iman dan takwanya kepada Allah. Ya, supaya kamu menjadi orang yang bermanfaat pada sama manusia. Karena khairun nas kata Rasulullah ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesama bagi manusia. Jadi anak kita juga harus. Saya misalnya sedapat mungkin untuk anak saya, kalau bisa SD itu, ya kami targetkan itu sudah bela dirinya sudah sapu hitam, supaya dia bisa jadi guru. Ya, jadi kalau dia sudah naik ke jenjang tingkat SMP gitu. Meskipun anak saya di pesantren, ya, tapi setingkat SMP itu lulus SMP paling tidak itu sudah harus bisa mengajar. Ya, kalau dia mengajar, nah itu kamu ilmu kamu bermanfaat. Ya, itu harus ditanamkan. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Udu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan, ya, fatahlak. Jadilah kamu orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar. Kalau tidak mengajar, belajar. Kalau tidak belajar, ya, mustami'an, audience, mendengar. Kayak pengajian kita sekarang ini statusnya mustami'an, lumayan yang ketiga, ya, statusnya. Kalau dulu saya mengambil mata kuliah di tingkat doktoral itu ada yang audience, di transkrip nanti keluar AU. Ada saya mengambil misalnya mata kuliah pemikiran Ibnu Taimiyah, ya. Itu satu semester, tapi saya tidak ujian. Saya tidak mengerjakan tugas, ya. Saya sit in aja, saya duduk mendengar dosen isi kuliah, saya enggak kerjakan tugas, enggak ikut ujian. Ya, itu mustami'an, itu namanya audience. Dan hebat sekali Rasulullah SAW sudah mengingatkan itu, ya. Kamu kalau enggak mengajar, belajar. Kalau enggak belajar, mendengar. Mendengar pun enggak sempat, au muhibban. Jadilah kamu orang yang senang. Ya. Ya, wakaf, infak, ya, bantu pesantren, ngasih beasiswa, ini senang. Ya. Muhibban. Jangan jadi yang kelima kata Rasulullah, ya, au wala takun khamisan. Patahlah, kamu rusak, hancur. Ini tanggung jawab kita, ya, anak-anak kita harus diajar supaya mereka senang, ya, menjadi guru, ya. Cuma sekarang ini nggak tahu di negeri kita ini guru belum naik, ya, tingkatannya. Padahal dulu di tahun 60-an dan sekalian guru itu prestisnya tinggi sekali. Tahun 70-an Malaysia menikmati kualitas guru-guru kita yang terbaik itu, diundang ke Malaysia ngajar matematika, ngajar IPA dan lain-lain. Setelah Malaysia guru-gurunya pulang dari luar negeri, dididik, guru kita dipulangkan ke Indonesia. Saya dapat cerita seorang tokoh pendidikan di Surabaya. Beliau lulus SMA, lulus SMP tahun 62. Waktu itu setelah itu untuk jadi guru, itu masuk sekolah namanya SGA, Sekolah Guru Atas. Itu 4 tahun. Jadi berarti semacam D1 gitu ya, SMP 4 tahun. Beliau ini pinter, sekarang dia dosen elektro di ITS Surabaya. Tapi rapotnya masuk SGA itu dilihat dari rapotnya saja langsung ditolak, nggak memenuhi syarat. Terus beliau ini daftar ke SMA 2, SMA yang katanya paling bagus di sana, langsung diterima. Jadi ketika itu untuk jadi guru itu susah, ya, yang jadi guru itu orang dicari yang paling pinter. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya, indeks kebahagiaan global dunia ini sekarang tiap tahun mengeluarkan, sudah 5 tahun ini, ya, kerjasama dengan salah satu unit PBB, itu ada laporan indeks kebahagiaan global, ya, negara paling bahagia, ya, negara paling bahagia. Tapi kriterianya ada 5 kriteria, semuanya masih materi, ya, bukan sa'adah dalam arti Islam, tapi kebahagiaan dalam arti ketenangan. Negara yang paling bahagia di survei itu nomor 1 Norwegia, nomor 2 Denmark, nomor 3 Islandia, ya, nomor 4 baru Finlandia, Swiss, nomor 5 Finlandia. Indonesia alhamdulillah lumayan, ya. Itu masuk tahun ini ranking ke 81, ya, di bawah Pakistan. Pakistan tahun 80, saya nggak tahu kenapa Pakistan dianggap lebih bahagia daripada Indonesia, ya. Dia survei 3.000 orang katanya, ya, respondennya itu. Tapi negara paling tidak bahagia 155 itu negara Afrika, Republik Afrika Tengah. Di atasnya Syria. Jadi rahimakumullah, tadi, ya, anak-anak kita harus ditanamkan adab itu pertama. Tadi apa? Pembiasaan, ya, kedua. Harus dibiasakan. Kemudian yang ketiga ada motivasi. Kita sebagai orang tua itu harus motivasi anak-anak kita, ya. Kita pun kadang-kadang perlu dimotivasi juga, ya. Kita juga sering mungkin, ya, target-target kita mau begini, saya juga begitu, aduh gagal lagi targetnya, puasa kemarin rencananya begini, tapi karena kesibukan ya kali lagi kita nggak boleh menyerah, perlu motivasi. Ya, hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah itu perlu, anak kita perlu motivasi. Ya. Oleh karena itu berbahagialah kita semua dan sekalian. Ya. Kalau di zaman seperti sekarang ini, anak-anak kita itu masih mau konsultasi dengan kita. Apapun kondisi anak kita, ya, usahakan jangan sampai putus komunikasi, karena ini penting. Ya. Ini gak gampang, misalnya. Anak itu beda-beda. Saya punya anak 7, ya, padahal rencana saya 10. Program saya insya Allah ya, sudah saya tulis ini program intelektual, bukan politik, saya bukan orang politik, tapi saya nulis artikel di majalah Hidayatullah, saya beri judul Presiden 10 Anak. Jadi program saya kalau jadi presiden itu One Family 10 Children ya, sekarang banyak orang takut ya punya anak banyak ya, padahal dulu kata BKKBN 2 anak lebih baik. Ya, komanya jangan salah ya. Ya, bukan 2 anak lebih baik, tapi 2 anak lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan ya, tazawwadul wadud al walud. Ya, kawinilah perempuan yang penyayang dan banyak anak. Ya, nanti akan berbangga-bangga. Tapi kita juga harus ingat, kita diingatkan jangan meninggalkan generasi yang lemah. U anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu keluarga dan neraka. Maksudnya harus seimbangkan kemampuannya. Jadi saya mengusulkan sebetulnya pemerintah itu harus punya program khusus pemberdayaan orang tua. Bukan hanya pemberdayaan perempuan. Ya, itu yang kementerian menurut saya perlu dievaluasi. Ya, sekarang kementerian pemberdayaan perempuan. Sekarang perempuan sudah makin banyak yang berdaya. Ada penelitian dari Profesor Sunarti dari IPB. Itu pernah disampaikan ke Komisi 8 DPR. Hati-hati sekarang kecenderungan di kampus-kampus itu justru prestasi perempuan itu makin meningkat. Dan prestasi laki-lakinya menurun. Saya 2 tahun tinggal di Kuala Lumpur. Ya. Saya kunjungi banyak kampus di Malaysia itu. Itu sekarang banyak sekali yang rata-rata 60-70% sudah perempuan. Dan itu saya lihat kesederhanaan di Indonesia sama. Saya pernah ngisi satu wisuda, pidato wisuda pelepasan sarjana di Semarang, satu kampus. 1.200 lulusan itu, satu universitas. 2/3 perempuan. Yang saya aneh, pernah saya ngisi forum silaturahim lembaga dakwah kampus Semalang Raya. Satu aula kampus Brawijaya itu, 2/3 perempuan. Saya bilang, ini gak lazim. Dulu kalau silaturahmi lembaga dakwah kampus tuh biasanya laki-lakinya 50, perempuannya paling 10 maksimal. Ya, ini ada apa ini? Ya, mungkin sudah berhasil ya, memberdayakan perempuan itu. Jadi sekarang harus laki-laki yang diberdayakan. Ya, mungkin perlu ada kementerian pemberdayaan laki-laki. Ya, supaya laki-laki ini semakin berdaya. Ya, bahaya ini kalau laki-laki tidak berdaya itu. Ya, jadi nanti, tapi ya undang-undang kesetaraan gender dulu rencananya 30% minimal ya pejabat kuota DPR itu perempuan nanti. So, katanya kalau sudah 50-50 ya namanya GMI, Gender Measurement Index. Ya, kalau GMI-nya sudah 50-50 artinya di ruang publik itu laki-laki perempuan sudah sama 50-50, nah itu masuk kategori negara maju. Saya pernah saya kritik itu anggota DPR. Apa buktinya? Anggota parlemen yang perempuannya paling tinggi di dunia itu Rwanda. Ya, itu 56% anggota perempuannya, anggota parlemennya perempuan. Amerika, Jepang, Korea, ya, kemudian Malaysia itu rata-rata 12%. Kita sekarang anggota parlemen kita perempuan sudah 18%. Jadi kalau diukur katanya tingkat kemajuan gender itu sebetulnya Indonesia maju. Iya kan? Siapa tuh? Hillary Clinton lawan Donald Trump, ya kalah. Saya nggak tahu apa orang Amerika masih nggak mau dipimpin perempuan, ya, tapi memang ya, sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Ya. Jadi kita kembali, jadi pemotivasian ya ketiga. Kemudian keempat adalah penegakan disiplin aturan. Kalau perlu hukuman. Maksudnya begini, jangan sampai ya kita menegakkan adab ini gitu ya, menanamkan akhlak, karakter ini, itu yang baik dan yang buruk sama saja gitu perlakuannya. Yang melanggar dan yang enggak melanggar ya itu diperlakukan sama, itu enggak benar ya. Jadi kalau kita lihat di situ ya, di negara seperti Jepang, Singapura itu kan kenapa mereka disiplin gitu ya? Karena mereka ini pembiasaan, motivasi, contoh, aturannya jalan gitu ya. Ini jalan. Tapi adab ini sekalian, itu ada dua tambahan lagi. Ya, konsep adab ini, menanamkan karakter, akhlak, adab ini, kalau adab itu dasarnya akidah. Jadi anak ya, kita latih untuk tidak buang sampah sembarangan, itu bukan hanya karena kebiasaan, takut aturan, ada keteladanan, tidak. Tapi karena sampah yang dibuang itu kalau mencelakai orang lain ya, atau membuat sesuatu yang lebih buruk, dia dapat dosa. Dan itu ada urusannya di akhirat. Ya, itu kalau orang ini. Jadi orang Islam itu dimanapun dia berada, dia tidak akan mau merugikan orang lain. Karena Allah Maha Tahu. Seperti kita puasa ini kan dilatih sebenarnya beradab. Ya, karena kita hanya menggantungkan ya, ibadah kita ini kepada Allah. Kita ini gak bisa riya puasa itu. Apa kita bangga-bangga riya, oh saya puasa, gak bisa. Kita mau batal mudah banget. Coba kalau seluruh ya, keluarga kita, masyarakat kita, pejabat kita terus berpuasa dalam arti yang umum ya, maknawi. Artinya dia hanya takut pada Allah. Ya, gak perlu KPK. Ya. Dia takut, jangankan mengambil harta yang haram. Ya, harta yang halal saja. Kalau orang mukmin dia yakin dengan akhirat, takut. Jadi tadi misalnya soal anak. Betul, anak itu titipan Allah. Ini yang nanti akan dihisab di akhirat. Kita akan ditanya. Jangan sampai nanti anak kita ya nuntut kita. Oh saya selama di dunia gak pernah dididik adab. Padahal perintah Rasulullah jelas sekali. Akrimu auladakum wa aksinu adabahum. Ya, ini perintah Rasulullah. Jelas sekali. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Wa aksinu adabah. Dalam hadis yang lain disebutkan hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabah. Hak anak atas orang tua, berarti kewajiban orang tua terhadap anak adalah ayyuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Kemudian wa yuhsina murdi'ahu, memberikan persusuan yang baik. Nah ini hak anak loh, Pak. Anak itu berhak mendapatkan persusuan yang baik. Jadi ini saya pikir perlu diusulkan paling enggak kepada Gubernur DKI yang baru lah, ya, supaya jam kerja untuk perempuan yang menyusui anaknya itu harus diberikan dispensasi. Kalau perlu dia kerja di rumah saja. Ya, kalau program saya harusnya begitu ya, kalau presiden itu atau gubernur memberikan, kalau jadi perempuan yang mendidik anaknya ya, kalau bisa itu diberikan dispensasi karena ini hak anak. Nah, gantilah gimana pekerjaannya supaya dia selama 2 tahun itu bisa menyusui sempurna ya, wa yuhsina murdi'ah wa yuhsina adabah ya, dan diperbaiki adabnya. Jadi jangan sampai nanti anak kita di akhirat enggak ngerti. Nah, tadi saya mau cerita di kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali itu bab pertama itu, Pak. Yang penting itu adab itu mulai dari mana supaya baik? Adab tidur. Jadi supaya anak itu jadi anak yang soleh, anak baik adabnya itu, perbaiki dulu adab tidur pertama kali. Jadi adab tidur seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Jadi adab tidur itu kan bagaimana sebelum tidur itu berwudu dulu, ya. Ada adabnya, rinci di situ. Baca doa, tidur menghadap kemana? Ya, membaca beberapa surat Al-Qur'an ya, surat ayat kursi ya, qul huwallahu ahad, qul rabbun nas ya, itu dibaca sebelum tidur. Adab nanti bangun tidur. Sebab ternyata kualitas tidur itu sangat menentukan. Ya, saya sudah melakukan percobaan secara empiris ya, untuk diri saya sendiri. Saya tidur di Kuala Lumpur di satu tempat yang katanya jinnya banyak di situ. Jinnya, pokoknya yang tidur di situ diganggu gitu. Tapi karena daripada saya sewa hotel mahal gitu ya, tapi udah saya tidur di sini aja. Itu betul ada. Kalau saya tidur ya, itu enggak wudu, enggak bersih. Malam itu ada aja godaannya. Ya, dan tidur itu enggak nyenyak, enggak tenang. Kualitas tidur itu enggak bagus. Tapi kalau sebelum itu ya, saya gosok gigi dulu, berwudu dulu, apalagi sholat dulu, Masya Allah. Tenang. Ini adab, adab tidur, dimulai. Rasulullah itu mengajarkan hal yang luar biasa. Bangun tidur, coba adabnya. Bangun tidur, terus mandi. Betul gak? Harusnya kan bangun tidur, terus berdoa. Itu harusnya kan. Baru setelah itu masuk kamar mandi. Ada adabnya lagi masuk kamar mandi. Ya, apa doanya, kaki mana dulu. Di dalam kamar mandi ada adab lagi. Ya, jangan berjoget di kamar mandi. Ya. Ya, jangan koprol misalnya. Jadi ada adabnya itu. Di mana tempatnya buang air, adabnya gimana, ada. Keluar kamar mandi ada adab lagi. Bercermin ada adab lagi. Berpakaian ada adab lagi. Menuju masjid, ya, ada adabnya lagi. Masuk masjid ada adabnya. Berwudu ada adabnya. Jadi adab itu disiplin. Ya. Sampai dalam konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah tahun 77, ya, perumus konsep adab ini Profesor Syed Naqib Al-Attas, dia mengatakan bahwa the central crisis of Muslim today is loss of adab. Akar krisis yang menimpa umat Islam sekarang ini loss of adab, hilang adab. Apa loss of adab itu? Sebetulnya loss of discipline. Ya, discipline of mind, body and soul. Discipline of mind, pemikirannya dia tidak disiplin. Bodinya, jasadnya tidak disiplin, ya. Jiwanya tidak disiplin. Makanya mengembalikan ini ya harus dengan adab. Ya, kembali adab itu. Dan ada ajaran yang sangat lengkap yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan, beliau mencontohkan. Beliau membuktikan, melahirkan satu generasi yang terbaik di dunia. Rasulullah itu bukan hanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi beliau meninggalkan satu generasi yang paling kuat di dunia. 5 tahun sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya umat Islam sudah mampu menaklukkan Romawi, ya menaklukkan kota Yerusalem, merebut kota Yerusalem dan membangun peradaban baru di kota Yerusalem. Ya. Kalau orang sekarang menuduh umat Islam ini tidak menghargai keragaman, itu nggak ngerti sejarah. Baca buku Karen Armstrong, ya, Jerusalem judulnya. Karena mantan biarawati Inggris, Karen Armstrong menulis bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan kota Yerusalem. Beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya. Beliau menandatangani piagam perjanjian dengan Patriarch Sophronius, tokoh Kristen yang menjadi pemimpin kota Yerusalem. Dan di situ kemudian diberikan toleransi beragama, diberikan kebebasan beragama. Kata Karen Armstrong, Umar itu pemimpin pertama di dunia yang selama ribuan tahun kota Yerusalem ini menjadi apa ajang perebutan. Ya, kalau satu pemimpin masuk di situ, peradaban yang lain dibantai. Nebukadnezar, Kaisar Babilonia pernah menaklukkan Yerusalem sekitar 586 sebelum Masehi. Raja Yahudi namanya Zedekiah itu dirantai. Ya, dicungkil matanya, diseret dari Yerusalem ke Baghdad. Itu ada buku The Rise of Babylon. Orang Yahudi itu takut juga dengan kebangkitan Babilonia. Jadi, kembali ke contoh tadi itu ya, sebenarnya bagaimana menanamkan ini saya kira. Yang kedua nanti dalam pendidikan Islam adalah ilmu. Kita wajib sebagai orang tua memberikan bekal ilmu yang bermanfaat pada anak kita. Jadi jangan kita berpikir dulu nanti. Ini untuk saya ya, saya tanamkan betul untuk anak-anak saya, ya santri-santri saya. Jangan berpikir nanti kamu kuliah di mana. Kamu kuliah jadi orang bermanfaat sesuai dengan potensi kamu. Ya, kalau dia pintar, arahkan dia menjadi ilmuwan. Arahkan dia supaya dia menguasai bidang ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya. Insya Allah kalau soal rezeki itu Allah yang ngatur. Ini banyak yang menurut saya ini ada yang keliru dalam memaknai perkuliahan sekarang ini. Dan anak-anak pun saya lihat mindsetnya masih sama. Ya, lulus SMA itu yang paling keren dia masuk fakultas kedokteran. Sampai sekarang rate, ada yang di Jakarta ini saya dengar masuk fakultas kedokteran itu tarifnya sudah di atas 500 juta. Saya sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah dengar itu di Jogja. Mungkin sekarang jadi enggak aneh ya, di Jakarta ada yang sudah masuk saja sudah berani membayar sampai 1 miliar. Ya, itu padahal setelah jadi dokter belum tentu laku juga. Ada saudara saya anaknya mau jadi dokter, bilang, jadi dokter itu baik, tapi tujuannya untuk apa? Jangan sampai ada satu survei, dosen dokter yang cerita ke saya, dia survei mahasiswanya, 50% mahasiswanya masuk ke dokteran untuk cari duit. Terang-terangan, memang dia, supaya dia dapat duit dari situ, berani kasihan. Itu dosennya aja kaget gitu ya. Bukan hanya itu, kan ada seorang mudir mahat pesantren Tahfidzul Quran, itu terkejut, ya, kebetulan dia mahasiswa saya cerita. Ada yang datang ke pesantren dia, mau ngafal Quran, ditanya, untuk apa kamu ngafal Quran? Karena sekarang menjadi penghafal Quran itu lapangan pekerjaannya terbuka luas. Wah ini salah, diluruskan niatnya ini gak benar. Ya karena mungkin dia tidak tahu kan. Ya jadi gak benar cara begini. Jadi dokter itu bagus. Ya, jadi apa bagus, tapi yang penting niatnya. Untuk apa dia? Ya, yang penting bermanfaat bagi sesama. Hadirin rahimakumullah, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Ya. Waktunya sudah habis tadi, sebenarnya saya dipesan supaya ada tanya jawab. Secara resmi kajian kita tutup. Nanti kalau ada yang mau tanya jawab silahkan ya, setelah acara kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.